بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل درسنا في تاريخ الخلفاء وما زلنا في كلام على أو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد الثاني الخليفة الراشد الثاني خليفه yang lurus yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Wa ma zilna fi faslin an madha awwaliyat Umar bin Khattab, awal-awal beliau, yani apa saja yang beliau pelopornya sudah dibahas sebagiannya dan sampai pada ucapan al-musannif wa huwa al-imam as-Suyuti rahimahullah wa akhraja ibnu asakir an muawiyah ibnu qurrah, dikeluarkan oleh ibnu asakir dari muawiyah ibnu qurrah kana yaktubu min abi bakr khalifat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwasanya dulu ditulis surat dari Abu Bakrin khalifata Rasulillah. Khalifata Rasulillah. Falamma kana Umar bin Khattab, maka ketika sampai zamannya Umar bin Khattab, mereka ingin menulis juga dengan kalimat khalifata Rasulillah. Khalifahnya khalifah Rasulullah. Qala Umar, kata Umar, hadha yatul, itu terlalu panjang. Qalu la, walakinna amarnaka alaina. Tidak, tetapi kami perintahkan engkau atas kami. Fa anta amiruna, maka engkau adalah amir kami. Qala na'am. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian orang beriman, sedangkan aku pemimpin kalian. Maka tulislah Amirul Mukminin. Jadi tidak lagi ditulis an khalifata khalifati Rasulillah, an khalifata khalifati Rasulillah, tetapi ditulis an Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa akhrajal Bukhari. Berarti beliau adalah yang pertama dijuluki dengan Amirul Mukminin. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya dari Ibnu Musayyib. Dia berkata, awwalu man katabat tarikh. Orang yang pertama menulis penanggalan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lisanataini wa nisf min khilafatihi, yaitu 2 tahun setengah pada khilafah beliau, setelah khilafah beliau berjalan. Artinya tahun ketiga atau pertengahan tahun ketiga khilafahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan tulis penanggalan dari mulai hijrah. Maka penanggalannya dijuluki penanggalan hijriah. Jadi kalau kalian mendengar sekian 1400 hijriah atau sekian hijriah, maksudnya dihitung dari hijrahnya Nabi. Siapa yang mengawali penulisan begini? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakataba li 16 min al-hijrah bi masyurati Ali. Maka ditulislah pada sitti asrah minal hijrah, pada tahun pada ke-16 hijrah, dengan musyawarah kepada Ali bin Abi Thalib. Dari hijrah sampai wafatnya Nabi berapa tahun? Berapa? Jangan ragu-ragu. Dari hijrah ke wafatnya Nabi SAW berapa tahun? 10 barakallahu fikum. Sebelum hijrah 13 tahun. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun. Bukan umur ya. Mulai berdakwah. Baik. Berarti kita mendapatkan 10 tahun. Masa khilafah Abu Bakar Siddiq berapa tahun? 2 tahun. Baik. Umar bin Khattab menulis penanggalan setelah berapa tahun khilafah? 2,5. Berarti berapa belas tahun tuh? Berarti tahun keberapa hijriah? Tahun ke-14,5 hijriah, iya kan? Tapi di sini disebutkan lisitti asrah minal hijrah. Berarti tahun keberapa? Masa khilafahnya Umar. Tahun ke? Kalian gak bisa hitung. Berapa? 10, 2, 4. Kan begitu. Supaya jadi 16. Wallahu ta'ala a'lam. Idenya Umar sudah mengajukan sejak 2 tahun setengah khilafah beliau. Lisanatain wa nisuf min khilafatihi. Tetapi kataba, ditulis tanggalan tersebut atau diresmikan penanggalannya di masa dalam pemerintahan Umar. Jadi kalau mengirim surat, menerima surat atau catatan surat, semuanya penanggalannya dengan apa? Sudah berubah hijriah. Itu pada sitti asyrata minal hijrah. Tahun ke-16 hijriah. Wa akhrajas silafi fitruyuriyat bisanadin sahih. Ditulis oleh Silafi dalam kitabnya Tuyuriyat dengan sanad yang sahih dari Ibn Umar. Dari Umar. Ini dari Abdullah Ibn Umar, dari bapaknya Umar. Anahu arada an yaktubas sunan. Bahwa beliau ingin menulis sunnah-sunnah. Fastakharallah syahran. Maka beliau beristikharah sampai sebulan. Terus beristikharah, beristikharah, beristikharah. In kana hadha khairan. Wa in kana ghairu dhalik, dan seterusnya. Sampai sebulan, beliau sudah memiliki pendapat yang tegas. Wa qad azama lahu. Kemudian disampaikan hasil istikharahnya. Inni zakartu qauman kanu qablakum. Aku ingat satu kaum yang sebelum kalian. Katabu kitaban. Mereka menulis kitab. Faqbalu alaihi. Dan kemudian mereka akhirnya mengarah kepada kitab-kitab tersebut. Wataraku kitab Allah. Mereka akhirnya meninggalkan kitab Allah. Diizinkan atau tidak diizinkan? Bahasa tadi menunjukkan diizinkan atau tidak diizinkan? Nah, belum diizinkan. Khawatir kalian tersibukkan dari kitab Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Riwayat ini barakallahu fikum ada dan benar. Tetapi kalau dijadikan sebagai syubhat dari syubhat-syubhat para mustasyriqin. Subhat para mustasyrikin, orang-orang kafir yang mempelajari Islam untuk merusak Islam, itu mustasyrikin. Mereka menyatakan bahwa ditulisnya sunnah itu di zaman Khulafa Rasyidin tidak boleh, dilarang. Di zaman Nabi juga tidak boleh, dilarang. Sampai pada khalifah-khalifah setelah sekian puluh tahun, yaitu sampai khilafah Umar Ibn Abdul Aziz baru diperintahkan secara resmi oleh Umar bin Abdul Aziz, semua yang memiliki riwayat hadis, semua yang hafal hadis, semua yang mengetahui hadis, tulis. Aku khawatir akan hilang hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ditulislah oleh para ulama, oleh para ashabul hadis, kitab-kitab. Sekian banyak kitab ditulis oleh mereka. Baik. Apa kata musyrikin? Kalau sudah sekian lama, sungguh kesalahannya lebih mungkin daripada kebenarannya. Pasti akan banyak salahnya. Kemudian mereka membuat permainan. Hati-hati. Jangan dikira permainan-permainan mereka tidak punya misi. Mungkin pernah tahu permainannya. Ya. Kamu duduk di sini. Kursi. Taruh kursi di belakangnya. Taruh kursi di belakangnya. Taruh kursi di belakangnya. Sampai 7 kursi. Dari depan dibisikkan sebuah kalimat. Begini, begini, begini, begini. Sampaikan pada sebelahnya. Sampaikan pada sebelahnya. Sampaikan pada sebelahnya. Yang belakang berdiri. Coba sebutkan apa yang disampaikan kepadamu. Jauh berbeda. Diketawain. Ketawa. Ayo. 7, 7, 7, 7. Pertandingan. Hampir gak ada yang benar. Dan mereka tertawa semua. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini sesungguhnya pelecehan terhadap riwayat hadis. Jangan percaya dengan hadis. Haddatsana fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Belum tentu benar. Apalagi sekian lama. Jaraknya ditulis. Di zaman Umar tidak boleh. Lihatlah riwayat ini. Aku khawatir kalian menulis dan mengumpulkan hadis. Kemudian kalian melupakan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Umar bin Khattab hanya melanjutkan apa yang sebelumnya dari Abu Bakar dan melanjutkan sunnah dari sunnah Nabi yang menyatakan la taktubu anni ghairul Quran wa man kataba anni ghairul Quran falyamhu, jangan menulis dariku selain Quran, siapa yang menulis selain Quran maka hapuslah. Hadis sahih. Tapi bagaimana penjagaan hadis dengan hafalan tadi? Maka kita jawab syubhat musyrikin tadi dengan beberapa jawaban. Jawaban pertama, bahwa ditulisnya oleh Umar bin Abdul Aziz itu atau diperintahkan itu resminya. Resmi pemerintah yang menyuruh tulislah hadis. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, benar. Tetapi bukan berarti tidak ada yang menulis hadis dalam keadaan tidak resmi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk pemerintah, bukan untuk penguasa. Dari zaman Rasulullah SAW masih hidup, sudah ada. Misalnya ketika datang Abu Syah. Pas khutbah Rasulullah SAW di akhir Haji Wada'. Ya Rasulullah, aku menginginkan khutbah tadi. Sangat bagus. Dan aku ingin memegangnya sebagai pegangan bagiku. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah. Tulislah untuk Abu Syah. Hadis bukan itu. Hadis. Uktubu li Abi Syah. Baik. Kedua, bahwa mereka adalah penghafal-penghafal ketika itu. Zamannya zaman penghafal. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman apa sebaliknya penghafal? Zaman pelupa. Apa tadi? Baru disampaikan satu kalimat sudah lupa. Kamu katakan begini, begini, begini. Iya. Oh, tadi apa? Itu zaman sekarang, zaman pelupa. Dulu zaman penghafal. Muslimuhum wa kafiruhum. Muslimnya dan kafirnya penghafal semua. Barakallahu fiikum. Orang-orang kafir menghafalkan syair itu ribuan bait. Syair yang dijuluki dengan al-muallaqat. Kenapa dijuluki al-muallaqat? Karena tergantung di Ka'bah. Syair-syair yang bagus mereka akan gantungkan di Ka'bah. Lembaran-lembaran mereka digantungkan di Ka'bah. Muallaq. Itu hafal mereka. Bahkan dikisahkan ada beberapa peneliti dari barat ingin ngecek ke sana apa betul mereka itu penghafal. Dia membawa atau mencari budak untuk menuntunnya. Penunjuk jalan, guide. Berjalan sampai di tengah padang pasir, dua orang bule ini tadi ribut bertikai. Budaknya melihat. Sampai kemudian dibawa ke hakim di daerah situ. Ditanya oleh hakim al-qadhi, adakah saksi? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Ada juga budak, orang yang tidak tahu bahasa saya, tidak mengerti bahasa kami, panggil sebagai saksi. Apa yang kamu dengar dari dia? Aku tidak tahu mereka ngomong apa. Hanya saja dia menyatakan begini, begini, begini, dijawab begini, begini, begini. Kemudian dia mengatakan begini, begini, begini, dijawab begini, begini. Saya gak tahu maknanya apa. Hafal, dalam keadaan gak tahu maknanya. Maka yang tadi peneliti tadi gak jadi meneliti, pulang dan menyatakan kami percaya bahwa mereka penghafal-penghafal kuat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi zamannya waktu itu bukan seperti zaman mustasyrikin tadi ketika meneliti ketemu dengan budak tadi, penghafal tadi. Sebelum itu lebih lagi mereka penghafal-penghafal kuat. Barakallahu fikum. Itu baru dua jawaban. Jawaban ketiga, Rasulullah SAW melarang untuk menulis hadis secara umum. Jangan ditulis. Tapi khusus pada orang tertentu, Rasulullah izinkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Ya. Tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis. La taktubu anni ghairal Quran. Itu riwayat sahih. Jangan tulis dariku selain Quran. Siapa yang menulis Quran, menulis selain Quran, hapus. Tetapi kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As yang menyatakan, ya Allah, aku menulis semua ucapanmu, tapi aku dilarang oleh Quraisy. Katanya, engkau kadang marah, kadang ridho, jangan ditulis semua. Kata Nabi, uktub walladhi nafsi biyadi, ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, karena enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Tulis semua. Maka ditulis semua oleh Abdullah ibn al-As bin Amr ibn al-As dan dijuluki catatannya dengan nama As-Sadiqah. Lembaran-lembaran. Bentuknya lembaran-lembaran. Bukan buku kayak kalian gini, tidak. Ketika ada yang datang ke rumah Abdullah bin Amr bin Al-As melihat tumpukan catatan. Orang itu bertanya, "Ma hadhihi?" Dijawab, "Hadhihi as-sadiqah. Fiha ma sami'at udunaya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa laisa baini wa bainahu ahad." Ini adalah catatan-catatan semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi dan gak ada antara aku dengan Rasul seorang pun. Artinya gak ada yang tahu. Mereka semua tahunya dilarang. Tetapi Abdullah bin Amr disuruh. Uktub. Walladhi nafsi biyadi. Berarti secara umum dilarang, secara khusus ada yang dibolehkan. Supaya terpisah antara Quran dengan Sunnah. Itu semasa hidup beliau. Berarti jawaban yang kelima. Setelah beliau wafat, sebagian sahabat menganggap larangan sudah tidak ada. Mengapa? Karena kekhawatiran sudah tidak ada. Kekhawatiran terhadap tercampurnya Quran dengan Sunnah. Bukankah setelah Rasulullah wafat, Quran selesai? Enggak turun wahyu lagi. Iya kan? Maka Abu Hurairah melihat bahwa saya akan mencatat karena sudah tidak khawatir lagi tercampur dengan Quran. Maka dicatat oleh Abu Hurairah semua yang beliau hafal. Yang Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah dengan ilmu yang tak terlupakan. Ketika tiga sahabat dikatakan oleh Nabi, silakan kalian minta apa yang kalian minta, aku akan mengaminkan. Berdoalah, aku akan mengaminkan. Yang pertama berdoa, Rasulullah mengatakan amin. Yang kedua berdoa, Rasulullah mengatakan amin. Yang ketiga Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh sahabatku ini dua-duanya. Dan aku meminta ilmu yang tak terlupakan. Dalam riwayat Rasulullah menyatakan amin, yang tentunya doa Rasulullah SAW dikabulkan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyatakan buka sorbanmu, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, kemudian dipakai kembali. Setelah itu kata Abu Hurairah, aku gak pernah lupa apa yang aku dengar. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, dicatat semua yang beliau hafal. Masya Allah. Tentunya sama seperti Shadiqah. Lembaran-lembarannya dalam keadaan bertumpuk catatan tersebut dengan nama As-Sahihah. Ikhwan ibn a'azakullah, sayangnya catatan-catatan ini mafqud. Mafqud itu hilang. Tetapi catatan muridnya yang menyalin buku ini ada sampai hari ini. Gimana? Meyakinkan atau tidak meyakinkan? Mau mempermisalkan dengan 7 kursi tadi untuk menyatakan bahwa ini tidak otentik, tidak meyakinkan? Tulisan Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih, murid langsung Abu Hurairah, mencatatnya persis, menyalin dari sini, dan itu yang terjaga sampai hari ini. Barakallahu fikum. Di samping kuatnya hafalan, catatan-catatan tadi banyak yang menulis walaupun belum resmi. Jadi Umar bin Khattab tidak mengucapkan atau memerintahkan secara resmi, tulislah, aku takut mereka sibuk dengan hadis merupakan Quran. Tetapi mereka menulis untuk pribadinya banyak. Bahkan di masa-masa berikutnya sudah banyak para ulama yang mencatatnya. Barakallahu fikum. Bahkan belum sampai tabi'it tabi'in. Tabi'in saja sudah ada yang berkeliling. Dari pintu ke pintu. Ketok pintu. Assalamualaikum. Ana ingin menanyakan tentang kejadian itu dan kejadian ini. Catat. Tok sebelahnya. Semua para sahabat diketok pintunya yang tersisa. Yang tidak tersisa anak-anaknya. Diketok. Ditanya. Dan kemudian disusun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Menjadi kitab sirah. Barakallahu fikum. Tabi'in tabi'in lebih banyak lagi. Dan tabi'in yang berikutnya. Sudah sangat banyaknya. Tetapi secara resmi perintah dari Amirul Mukminin atau dari khalifah baru di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar masih belum berani menyuruh seperti itu, takut mereka tersibukkan dengan yang ini melupakan yang itu. Jauh sekali pembahasannya. Qala rahimahullah, berkata Imam Suyuti rahimahullahu taala, أخرج ابن سعد عن شداد قال كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني. Di awal pertama beliau berbicara ketika beliau menjadi khalifah, ketika awal pertama menaiki mimbar, beliau berkata, ya Allah, aku ini orangnya keras, maka lunakkanlah aku. Dan aku ini memiliki kelemahan, kuatkanlah aku. Dan aku ini memiliki kebakhilan, maka jadikanlah aku dermawan. Ini awal pertama beliau naik mimbar, beliau mengakui kekurangan-kekurangan dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fiikum adalah tawadhu'nya beliau. Karena kalau bukan karena tawadhu', kita sudah kenal bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kedermawanannya. Sudah tahu bagaimana beliau kekuatannya. Nah, tapi beliau masih merasa lemah, masih merasa bakhil dan seterusnya, itu karena tawadhu'nya beliau radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ibnu Sa'ad wa Sa'id bin Mansur wa ghayruhuma min turuqin an Umar annahu qala inni anzaltu nafsi min malillahi manzilata walil yatim min malih. Kata Umar, sesungguhnya aku mendudukkan diriku terhadap harta yang Allah jadikan sebagai amanah kepadaku, aku dudukkan diriku seperti kedudukan pemelihara anak yatim. Pemelihara anak yatim, kafil atau wali al-yatim, tentunya akan memegang harta anak yatim. Sahih? Sahih? Nah, karena dia memelihara anak yatim, akan memegang hartanya anak yatim, akan dijadikan, dibelanjakan untuk kebutuhan si yatim tersebut. Bolehkah wali al-yatim memakan harta ini? Gak boleh? Atau boleh? Yang menjawab boleh salah, yang menjawab tidak boleh salah. Karena Al-Quran menyatakan, kalau engkau mampu, falyasta'fif. Kalau engkau memang bisa mandiri tanpa makan dari situ, maka kalau engkau tidak memakannya, itu afif, menjaga dirinya. Tetapi kalau kalian memang tidak memiliki kesibukan kecuali ngurus anak yatim, maka tentunya dia butuh bantuan. Falyakul bil ma'ruf. Kalau engkau tidak mampu, falyakul bil ma'ruf. Kata Umar, aku dudukkan diriku terhadap harta Allah ini, harta negara, seperti kafilil yatim. Kalau aku mampu, aku tidak akan makan sama sekali dari harta kaum muslimin. Kalau aku ternyata tidak mampu, aku akan makan bil ma'ruf, sesuai dengan perintah Allah, falyakul bil ma'ruf. Itu pun kalau aku kembali memiliki kecukupan, akan aku bayar. Berarti lebih baik dari kafilil yatim. Lihat kalimatnya dari beliau. Aku dudukkan diriku seperti walil yatim min malih. In aisartu ista'faftu. Kalau aku mudah, yani mencukupi, kaya, ista'faftu, aku akan menjaga diri. Ini perintah Allah, falyasta'fif. Wa in iftaqartu, kalau aku jadi fakir, miskin, kekurangan, akaltu bil ma'ruf, aku akan makan secukupnya, sekeperluannya, dan itu juga diizinkan oleh Allah. Falyakul bil ma'ruf, falyakul bil ma'ruf. Fa in aisartu, kalau aku sudah mampu lagi, qadha itu, aku akan bayar. Masya Allah. Berarti lebih baik dari kafilil yatim. Aku mendudukkan diriku seperti kafilil yatim. Kalau aku mampu, aku akan jaga diri, gak akan makan harta negara, harta kaum muslimin. Kalau aku tidak mampu, aku akan makan secukupnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, falyakul bil ma'ruf. Dan ketika aku mampu untuk membayarnya, aku akan bayar. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Ibnu Umar, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Umar, bahwa Umar Ibnu Khattab kana idah taja, bahwa beliau kalau ternyata punya hajat atas sahib al-bait, dia akan datang kepada menjaga, mendatangi penjaga baitul mal, fastaqradahu, kemudian meminjam uang, meminjam hartanya, bukan minta, meminjam. Farubama a'sara fayatihi sahibul mal yataqadahu fayalzamuhu. Kadang-kadang ketika beliau sangat fakirnya, ta'asar, sampai ditagih oleh penjaga baitul mal, mana hutangmu, bayar. Fayalzamuhu, karena ditagih harus bayar. Fayastalalahu Umar, sampai Umar mencari hilah, alasan, nanti kalau saya begini, nanti kalau saya begitu. Khalifah, meminjam harta baitul mal dan ditagi. Wa rubbama kharaja ata'uhu faqadahu, sampai ketika keluar bagiannya baru dia kasih. Apakah bagian dari pampasan perang atau bagian dari ketika sudah ada keputusan musyawarah para sahabat untuk diberi gaji mereka? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ketika Allah berikan bagiannya, maka Umar bayarkan apa yang pernah dia ambil dari Baitul Mal. Inilah keistimewaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ilan asakuraka wa atubu layk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.